Qala Syekh rahimahullah aqsama ta'ala 'ala al-ba'ts wal jazaa' bil a'mal bil mursalati 'urfa wa hiya al-mala'ikah allati yursiluha Allah ta'ala bi syu'unihi al-qadariyah wa tadbiril 'alam wa bi syu'unihi asy-syar'iyyah wa wahyihi ila rusulih. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah tentang hari kebangkitan dan adanya pembalasan amalan dengan mursalat orfan, yakni malaikat-malaikat yang Allah utus, yang Allah kirimkan untuk mengatur kepentingan urusan-urusan yang sifatnya qadari dan pengaturan alam semesta. Wa bisyu'uni syar'iyyah, juga urusan-urusan yang sifatnya syar'i. Wa wahyihi ila rusulihi, dalam sifatnya ini perintah dan larangan, wahyu-wahyunya kepada para rasulnya. Ini tugas-tugas malaikat itu beragam sebagaimana kita ketahui, dan mereka dalam keadaan yang seperti ini enam adalah makhluk-makhluk yang suci dan besar, sehingga ini memang sebagian orang-orang musyrikin menjadikan mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Qala wa qawluhu 'urfan hal minal mursalat. 'Urfan sini keadaan hal dari mursalat, ay arsaltu bil atau ursilat bil 'urf wal hikmah wal maslahah la bin nakri wal 'abath. Ini malaikat-malaikat tersebut diutus membawa urf dengan menyanyi kebenaran, menyanyi sesuatu yang sudah dikenal, sesuatu yang ma'ruf, membawa hikmah, kemaslahatan, kebaikan, dan bukan sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang tidak dikenal dan sesuatu yang sia-sia atau bermain-main. Sesuatu yang dikatakan labin nakr, sesuatu yang urf, sudah dikenal oleh manusia. Ini dalam fitrah mereka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kecenderungan kepada kebenaran dan lurus. Qala fal asifati asfa wa hiya aidan al malaikah, juga malaikat allati yursiluha Allah taala wasfuha bil mubadarah atau wasafaha bil mubadarah li amrihi, dan Allah sifatkan pula malaikat-malaikat tersebut malaikat yang bersegera mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mendurhakai apa yang diperintahkan kepada mereka. Wasir'ati tanfidhi awamirihi, dan cepatnya mereka menjalankan perintah-perintah Allah. Karihil asif, seperti angin lesus, angin yang sangat kencang, topan atau yang sejenis itu. Au annal asifat ar-riyah asy-syadidah allati yasra'u hububuha. Yani asifat, yani angin yang sangat dahsyat, yang sangat cepat bertiupnya, sangat kencang, macam badai. Qala wan nasyirati nasyra yuhtamal annaha al malaika, juga malaikat tansyuru ma dabarat ala nasyrihi atau ma dubirat ala nasyrihi. Mereka menyebarkan, malaikat-malaikat tersebut menyebarkan apa yang mereka ditugaskan untuk menyebarkannya. Au kemungkinan yang kedua, annaha sahab allati yunshiru biha Allahu al-ardha, itu awan yang dengan itu Allah sebarkan ataupun Allah kirimkan dia ke bumi. Fayuhiha, yani maksudnya hujan, ya Allah, yang Allah sebarkan, yang Allah hidupkan bumi dengan hujan tersebut. Fayuhiha ba'da mautiha, Allah hidupkan, Allah jadikan subur setelah kekeringannya, setelah kemarau yang sangat panjang. Qauluhu fal mulqiyati dzikra wa hiya al malaikatu juga. Malaikat-malaikat juga. Tulqi asyrafal awamir, yang melemparkan, yang memberikan, menyampaikan perintah-perintah yang paling mulia. Wa huwa dzikr alladzi yarhamullahu bihi ibadahu, yaitu adzikru, peringatan, peringatan, nasihat-nasihat yang dengan itu Allah merahmati hamba-hambanya. Wa yadzkiruhum fihi manafi'ahum, atau Allah mengingatkan mereka tentang apa yang ada di dalam zikir tersebut berupa manafi'ah, kemanfaatan-kemanfaatan, wa masalihahum, dan kemaslahatan-kemaslahatan mereka, baik dalam urusan akhirat maupun juga dalam urusan dunia. Tulqihi ila rusul, yang disampaikan malaikat-malaikat tersebut kepada para rasulnya. Malaikat membawa wahyu, Jibril atau kenapa. Qala qawluhu udhran aw nudra, ay i'zaran wa indara linnas, bahwa zikr tersebut sebagai i'zar, sebagai alasan yang menjadi manusia beriunya, ini udhur bagi manusia, hujjah bagi manusia, wa indaran juga sekaligus peringatan buat mereka. Tundirun nasa ma amamahum, memperingatkan manusia tentang kejadian ataupun peristiwa yang akan terjadi di hadapan mereka tentang akhirat. Minal makhawif, keadaan-keadaan yang sangat menakutkan. Petang ini kesulitan-kesulitan di padang mahsyar dan di hari kiamat. Wataqta'u ma'dziratuhum, dan atau wataqta'u ma'dziratuhum, memutus, menghentikan alasan-alasan mereka sehingga di waktu itu tidak ada lagi mereka mengajukan alasan, mengemukakan dalih untuk meloloskan diri atau selamat dari apa yang akan mereka terima. Fala yakunu lahum hujjah ala Allah, sehingga tidak lagi memiliki alasan terhadap Allah untuk membantah Allah. Qauluhu innama tu'adun minal ba'ti wal jaza' ala al-a'mal, sungguh apa yang dijanjikan kepada kamu berupa kebangkitan, balasan terhadap amalan, lawaq, pasti terjadi, pasti akan kamu hadapi. Mutahattimun wuku'uhu, pasti kejadian itu akan sesuatu yang tidak akan mungkin dielakkan. Ini muqsam alaihnya. Min ghairi syakkin wal irtiyab, tanpa diragukan, tanpa ada lagi kebimbangan. Pertegas dengan nun, apa namanya, huruf-huruf taukid, bahkan istilah jawab, misalkan jawaban qasam yang sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat sebelumnya. Fa idza waqa'a hasala minat taghayyur lil alami wal ahwal syadid, ketika terjadi kiamat tersebut, terjadilah perubahan-perubahan alam dan muncul berbagai kengerian, hal-hal, keadaan-keadaan yang mencekam yang sangat dahsyat. Ma yuzajjul quluba wa tashtaddu lahul qurub, yang menggoncangkan hati-hati manusia dan menambah beratnya kesulitan di waktu itu. Fatantamisun nujum, bintang-bintang pun hilang cahayanya. Tatanataru wa tazulu an amakiniha, berserakan, berjatuhan dan hilang dari tempat-tempat mereka berjalan, orbit mereka. Watun saful jibal, gunung-gunung pun hancur berantakan, rata dengan tanah, lenyap dari tempatnya. Fatakunu kal haba'il mantur, lalu menjadi debu-debu atau abu yang berterbangan. Watakunu hiya wal ardu qa'an safsafa, jadilah gunung tersebut dan bumi, tanah, menjadi hamparan yang luas dan datar. La tara fiha iwajan wala amta, dan tidak akan kamu lihat di situ ada yang bengkok dan ada yang meninggi. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Setelah Allah lenyapkan gunung-gunung tersebut dia rata, bahkan dalam sebagian riwayat sebutkan nanti, nah, apalagi di setelah datangnya Ya'juj wa Ma'juj, lenyap semuanya, dibersihkan oleh Allah. Bahkan setelah itu pun diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Wa dzalikal yaum, dan hari itu, wal yaum alladzi uqitat fihi ar-rusul, pada hari itu adalah hari yang ditetapkan waktunya rasul, para rasul. Wa ujilat lil hukmi bainaha wa baina ummiha, dinam mereka dimunculkan, didatangkan kembali untuk dihukumi antara mereka dan para dan umat-umat mereka. Mereka ditanya oleh Allah, kita ditanya oleh Allah, rasul-rasul juga ditanya. Bahkan per individu rasul-rasul tersebut, seperti Allah bertanya kepada Ya Isa, "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah." Nah, ditanyakan kepada masing-masing rasul. Bahkan secara umum Allah menyebutkan madza ujibtum? Bagaimana kalian disambut? Bagaimana sambutan umat kalian terhadap kalian para rasul? Dan kita pun ditanya oleh Allah, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kamu menyambut para rasul? Qala wa li hadza qala li ayyi yawmin ujjilat istifham lit'azim wa taqim wa tahwil. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan menunjukkan membesarkan permasalahan. Nah, membuat ngeri. Sehingga orang yang mendengar dan membaca ayat-ayat seperti ini, apalagi kalau misalnya berulang-ulang kalimat tersebut, membuat dia tertuju perhatiannya kepada kalimat-kalimat tersebut. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan mengulang-ulangnya? Banyak ini kita sudah sering kita lewati. Tsumma ajaba biqawlih, kemudian Allah menjawab dengan firman-Nya, liyaumil fasl. Untuk hari yang seperti apa mereka, para rasul itu diberikan waktunya, diberi tempo. Nah, ini pertanyaan yang mengerikan, kemudian dijawab oleh Allah sendiri, liyaumil fasl. Mereka ditetapkan waktunya adalah untuk menghadapi hari keputusan. Ai bainal khalaiq, yaitu keputusan di antara sesama manusia. Ba'dhum li ba'd, satu sama lain. Wa hisabu kullin minhum munfaridan, dan masing menghisab, perhisaban masing-masing mereka secara sendiri-sendiri. Nah, dipanggil satu persatu di kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat. Nah, tidak ada yang tahu apa yang ditanyakan oleh Allah kepada hamba tersebut. Nah, kalau dia mukmin, dilindungi oleh Allah, dimasukkan ke dalam hijabnya. Sehingga tidak hanya ini, kalau mungkin di dalam sebagian riwayat menceritakan dia dalam keadaan ketakutan, kemudian dia bersujud syukur kepada Allah. Ada yang mereka melihat mungkin dia dalam keadaan ketakutan, kemudian dipermalukan, na'udzubillah. Qala tsumma tawa'ada lil mukadzdzib bihadzal yaum, kemudian Allah mengancam, memperingatkan orang-orang yang mendustakan hari tersebut. Faqala wailun yauma idzil lil mukadzdzibin, celaka pada hari itu, kecelakaan pada hari itu, kehinaan pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakannya, yang mengingkari hari tersebut. Ai ya hasratuhum wa syiddatu adzabihim, alangkah ruginya mereka dan besarnya, kerasnya adab yang menimpa mereka. Wa su'imun qalabihim, dan betapa buruknya tempat kembali mereka. Akhbarahumullah, Allah terangkan hal itu kepada mereka. Wa aqsama lahum, bahkan bersumpah. Falam yasaddiqu, tapi mereka tidak mengakui, tidak membenarkannya. Nah, bersumpah Allah dengan menyebutkan malaikatnya, bahkan berulang-ulang, bahkan dipertegas sekali lagi di sini, innamatu'adun lawaqi'. Qala fastahaqqu, sehingga ketika mereka mengingkari pun al-uquba, mengingkari hanya hal tersebut, pantaslah mereka mendapatkan al-uqubata al-balighah, adab yang sangat dahsyat. Qala rahimahullah qauluhu, alam nuhlikil awwalin, bukankah telah kami binasakan orang-orang sebelum ini? Thumma nutbi'uhumul akhirin, kemudian telah kami susulkan pula dengan orang-orang yang datang belakangan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikian kami perlakukan orang-orang yang durjana. Wailu yawma idzin lil mukadzibin, celakalah orang-orang yang mendustakan. Ai ama ahlakna al-mukadzibin as-sabiqin, Ini kan ketika kami menghancurkan, membinasakan umat-umat yang sebelum ini. Tsumma nutbi'uhum bi'ilaki man kadzdzaba minal akharin. Kemudian disusul lagi ini dengan membinasakan orang-orang yang mendustakan yang datang belakangan. Wa hadhihi sunnatuhu sabiqah wal lahiqah. Inilah sunnatullah yang telah lalu dan yang terus berlanjut sampai kiamat. Allah menghancurkan ini kehancuran umat-umat sebelumnya yang kita lihat tinggal puing-puing tempat-tempat tinggal mereka itu tidak lain disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan. Fi kulli mujrimin, terhadap orang-orang yang setiap orang yang mujrim, labudda min adabi, pasti mesti akan mendapatkan adabnya. Falima la ta'tabiruna bima tarawna wa tasma'un, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran, tidak mengambil ibrah dengan apa yang kamu lihat dan yang kamu dengar. Ini sekedar jadi cerita dongengan berlaka. Nah, ini yang menjadi ini sehingga mereka berani mengatakan asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu. Tidak ada hubungannya bencana alam dengan dosa dan kemaksiatan manusia. Padahal jelas-jelas Allah menyebutkan. Nah, kerusakan-kerusakan yang terjadi, petaka yang terjadi di muka bumi ini, itu tidak lain adalah karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Qala qawluhu wailu yawma idzin lil mukadzibin ba'da ma syahadu minal ayat wal albayyinat wal uqubat wal matulat. Jadi celaka orang ini pada hari itu, orang-orang yang mendustakan. Kenapa mereka sampai dikatakan berulang-ulang seperti ini? Padahal mereka sudah, karena mereka sudah menyaksikan, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Khususnya lagi buat orang-orang musyrikin yang hidup ketika semasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka melihat bencana yang ditimpakan Allah kepada umat-umat yang sebelum mereka. Mereka melewatinya. Nah, tempat-tempat yang di dahulu negeri Sunam, Lut, kemudian negeri Tsamud, Ad, nah, mereka melewatinya, tapi mereka tidak mengambil pelajaran, sehingga betul diulang-ulang ayat-ayat ini untuk orang-orang yang seperti ini keadaannya, sudah dapatkan keterangan, sudah melihat, menyaksikan, tapi mereka mengingkarinya. Nah, ba'da ma syahadu minal ayatil bayyinat wal uqubat wal matulat, maknanya sama. Setelah mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, hukuman-hukuman dan bencana-bencana yang diterima oleh umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kita jadikan pelajaran. Musibah yang menimpa diri kita jadi peringatan bahwa itu bukan apa namanya? Nah, yakni sekedar petaka. Jadi kita bersyukur memang musibah tersebut menimpa yakni fisik, menimpa keluarga, harta. Tapi kita untuk kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai, dan bahkan kita berdoa kepada Allah, hukuman yang menimpa kita, baik itu fisik maupun ini, ataupun musibah yang menimpa kita, baik fisik maupun terkait dengan harta, keluarga, itu kita minta kepada Allah untuk tidak menjadi, menjadi adab yang berulang, atau menjadi adab lagi di akhirat terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Minta kepada Allah supaya itu menjadi kafarah untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita. Dan juga jangan jadi kita pelajaran bagi orang lain. Jadi jangan jadi kita menjadi ibrah, kita mendapatkan petaka, mendapatkan musibah, orang lain mengambil pelajaran. Ini karena dosa ini. Nah, ini karena perbuatan ada mungkin. Ya, kesalahan-kesalahan kita yang belum kita minta ampun kepada Allah. Nah, orang yang celaka itu adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Orang lain ngambil ibrah dari kejadian yang dialaminya. Wallahu a'lam. Baik, ini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat.